لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها maka ma mazaidah bersambung dengan huruf-huruf ini yaitu inna wa khatuha innama annama lakinnama gitu dan seterusnya ya ka annama faya betulu amaluha maka amale batal yang tadinya inna wa khatuha itu tarfaul tansibul isma wa tarfaul khabar menjadi batal berarti isim setelahnya kalau dia isim ya mubtada khabar karena dia batal berarti bisa dimasuki oleh fi'il bukan isim ya innama ya'muru masajidallah masuk fi'il mudhari taib nahu innamallahu ilahu wahid maka lafaz jalalah di situ mubtada karena innanya udah enggak bisa beramal ya disebut ma-nya itu mazaidah tapi kalau dalam mengi'rab dinamakan makafah ya kaffatun ya dia makafah makfufatun takuffu amala inna makafah ya makfufatun itu ya makafah takuffu amala inna dia makafah yang memutus menghentikan ya yang menghentikan mematikan gitulah intinya maknanya yang memutus amal inna berarti isim setelahnya ya mubtada lafaz jalalah mubtada ilahun khobar wahidun na'at dari ya khobar taib kul ya kemudian mana lagi kul innama yuha ilayah tau lihat karena dia udah gak berfungsi maka dia dimasuki oleh fi'il ya mugayir sigoh yuha ilayah nah ilayah jarmajru muta'alik dengan yuha naibul fa'il adalah masdar muawwal dari firman Allah annama ilahukum ilahu wahid takdirnya kul innama yuha ilayya wahdaniyatul ilah keesaan wahdaniyah itulah yang jadi naibul fa'il dari yuha ya taib annama ilahukum ilahu wahid nah, ini sama annama berarti ilahukum ilah di situ irobnya adalah apa ya mubtada baik. Ilahukum ilahun wahid. Nah, ilahun khobar. Baik, ka'annama Zaidun qa'imun. Nah, ya berarti Zaidun mubtada. Walakinnama Zaidun qa'imun. Wala'allama Zaidun qa'imun. Nah, illa laita kecuali laita. Ya. Nah, kalau laita kemasukan ma berarti boleh dua. Ya, fa yajuz fiha al-i'malu wal ihmal. Maka boleh i'mal tetap beramal atau ihmal tidak difungsikan tidak beramal ya laitama zaidan qaimun binas bi zaidin boleh dengan nasab wa rafihi atau dengan rafa laitama zaidun qaimun kecuali laita baik wadih ya nah faddal di baca sini Riyandi Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara syarihu rahimahullahu ta'ala qawruhu fayabuturu amaruha ay para tansibure isma wada tarfa'ul khabara. Baik, maka dia enggak bisa lagi merofakan isim, menasabkan khabar. Terus di atnama haldihi qara az-za'arat ikhtisasuha birijumari arismiyati. Baik, kata beliau di sini karena ma di sini dia azalat. Dia menghapus, menghilangkan ikhtisasuha. Kekhususan dari inna dan akhwati tadi. Ya. Dia dihapus. Yang dia tadinya khusus masuk ke jumlah ismiyah enggak bisa karena bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Ya, innama yuha gitu kan. Ya, innama ya'muru masajidallah. Nah, terus wa hayaatha lidukhuri adal jumri al fi'liyati fawajib. Ah, wa hayaatha, dan dia si ma ini makafah takufu amal inna, dia mempersiapkan si inna untuk masuk, bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Innama yuha, ya, bisa masuk ke fi'il. Ya, innama yuqul innama yuha ilayya. Ya, innama ya'muru masajidallah. Innama daraba Zaidun amran, misalkan. Ya, dia bisa mempersiapkannya masuk ke jumlah fi'liyah. Terus fa wajaba ihmaruha wa rihadatu sabma ma halihi kafazan. Nah, maka wajib ihmal. Ihmal artinya tidak difungsikan. Ya. Tidak difungsikan, tidak beramal, dan ma-nya ini namanya makafah. Ya, takufu amal inna. Kenapa dinamakan kafah? Karena dia takufu amal inna. Dia menghentikan amal inna, menghapus amal inna. Terus likafiha matasarat bihi anil fi'i anil amri wa tusamma aidan armahiyat almahiyata al-muhayyi'ata. Ah, taib. Dan karena kenapa? Karena dia takuf likafiha, karena dia mengkaf, menghentikan apa yang bersambung dengannya berupa amal, dan dinamakan ini mal muhayyi'ah. Terus li'annaha hayya'at hadhil ahrufa lidukhuri adal jumri al-fi'liyati. Baik, muhayyi'ah apa ma yang mempersiapkan. Kenapa? Karena dia mempersiapkan huruf-huruf ini untuk masuk ke jumlah fi'liyah. Terus nahwu qura'it nama yuha al-ayata. Ah, terus. Wa kama sayati. Terus lanjut. Familtaru ihmari itna al-maqsurati wa dukhuriha adal ismi qauruka innama zaidun qaimun. Baik, di ihmalnya inna yang kasrah inna dan masuk pada jumlah pada isim innama zaidun qaimun. Berarti zaidunnya kembali ke i'rab semula. Karena dia kan inna ini diantara nawasikh mubtada khobar. Ya, maka mubtada khobarnya ghairu mansukh. Enggak dihapus. Baqin ala asli. Dia tetap ya pada asalnya si mubtada. Khobar kata begitu juga. Khobar ya jadi khobar mubtada. Nah, mubtada ketika dikatakan innama zaidun qaimun, zaidun mubtada. Mana amilnya? Al-ibtida. Terus innama? Enggak. Kan dia bukan amil yang beramal. Ya, dia enggak beramal. Karena sudah dihentikan oleh ma. Apa? Oleh ma. Terus lanjut. Wa miltarul musannifi. Wa miltarul darika fir maftuhati qaruhu ta'ala adnama irahukum irahu wahid. Baik, fir maftuhah artinya inna yang di anna yang difathahkan. Ya, anna yang difathahkan. Annama ilahukum ilahu wahid. Ya, lihat ilahukum kembali ke hukum asal sebelum masuk nawasikh mubtada khobar inna, maka dia menjadi mubtada. Lil ibtida amilnya karena ibtida, amil ma'nawi. Ya, karena inna udah muhmal. Kenapa? Masuk ma. Takufu amal inna. Ya, takufu amal inna. Nah, ibarat para nahwiyin ada yang mengatakan dia mazaidah, namun yang lebih populer makafah. Kenapa? Likafiha matasalat bihi anil amal. Ya. Atau disebut makafah takufu amal inna. Itu boleh. Ibarahnya macam-macam. Atau bahkan tadi ada yang mengatakan apa? Ma muhayyi'ah. Li'annaha hayya'at hadhil ahruf lidukhul alal jumal al-fi'liyah. Ma yang mempersiapkan. Karena dia mempersiapkan ya huruf-huruf ini, inna dan akhwatiha, untuk bisa masuk ke jumlah-jumlah fi'liyah. Innama yuha ilayya. Innama ya'muru masajidallah. Innama daraba zaidun amron. Ya. Baik. Terus lanjut. Wa miltarul darika fi ka'atna warakitna wara'atna maldakarahu armusadniku. Nah, ini contoh dari ka'anna, lakinna, la'alla yang menemani inna dan anna. Itu ada tadi di contoh yang dibawakan oleh Al-Hattabi. Ya, kecuali tadi apa? Yang boleh ihmal, boleh juga i'mal. Kalau walaupun kemasukan ma, apa? Laita. Terus lanjut. Fataquru fi hadhil ahrufi inda tisari ma biha kafatun wa maqfufatun wa ismu ba'daha marfu'un adal ibtida'i wa ma ba'dahu khabaruhu. Baik. Maka Anda katakan pada huruf-huruf ini yang bersambung dengan ma itu kafatun, ya. Ya, atau itu berarti dia inna yang maqfufah, yang tertahan. dan isim setelahnya, ya dia marfu. Alal ibtida', karena amilnya amil ma'nawi, alal ibtida'. Dan setelahnya khobar, khobar mubtada'. Ya, terus lanjut. Wa miqdaru ihmali hadhihi al-ahrufi wa dukhuliha 'ala al-fi'li qarahu ta'ara qura'itna ma yuha ilayya wa apa hasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa ka'annama yusaquna ila al-mauti wa hum yandurun wa qurusha'iri wa rakitna ma as'a limajdin mu'assarin wa qad yudriku majda al-mu'assara amsari wa qawlul akhiri a'id nadaron ya abda qaisin na'adnama Allah atlaka atnaru al-himara al-muqayyada. Baik. Contoh ihmal dari huruf-huruf ini inna dan wa khotiha, karena kemasukan ma, ya, masuknya ma kepada fi'il, afwan, karena masuknya dia dukhuliha alal fi'il, inna ma masuk ke fi'il. Berarti di sini kalau lebih bagusnya kalau dia masuk ke fi'il, ma-nya itu, ma-nya di, kita namakan apa? Ma al-muhayyi'ah. Ma al-muhayyi'ah. Taib. Dibandingkan dengan kita sebut makafah. Nah. Mana tadi? Ya, qauluhu ta'ala innama qul innama yuha ilayya. Ya, ini satu. Afa hasibtum annama khalaqnakum? Lihat, masuk ke khalaqnakum, fi'il, dua. Ya. Ka'annama yusafuna, masuk ke yusafuna, fi'il mudhari. Innama masajidallah. Nah, innama zaidun, innama daraba zaidun amran. Ya. Taib. Nah, itu. Ka'annama yusafuna ilal maut wa hum yanzurun. Wawnya waw haliyah. Ya. Atau ucapan penyair, walakin nama as'a. Lihat, masuk ke fi'il. As'a. Namun aku berupaya li majdin mu'assali. Waqad yudrikul majda al mu'assala amsali. Nah, masuk ke fi'il. As'a. Aku berupaya untuk mendapatkan pujian yang mu'assal. Ya. A'id nadaran. Ya abda qaisin la'allama adha'at lakan naru al-himara muqayyada. Nah, ulangi lagi ngelihatnya, wahai Abdul Qais, bisa jadi ya ado atlaka na annaru, ya bisa jadi api yang menerangi untukmu, api yang menerangi himar, nah, menerangi keledai, yang keledai itu diikat. Lihat lagi, saya nggak tahu nih, suruh lihat apa ini, lihat akhwat apa. Bisa jadi ada api yang menerangi, ya, keledai yang diikat. Taib. Terus lanjut. Wa yusafna min hadhil hurufi laita fa innahu la yajibu ihmaruha inda tisrima biha bar yajuzu fiha al-i'maru wa huwa al-arjahu. Taib. Wa yustasna min hadhil huruf, dikecualikan kalau kemasukan ma ya laita. Dia enggak wajib ihmal, enggak wajib dinonfungsikan ketika bersambung dengan ma. Boleh i'rabnya itu dua i'rab, ya. Boleh kita katakan ya juz fiha al-i'mal. Ya, laita ma zaidan qaimun. Bahkan kalau kita katakan i'mal, ya, wa huwa al-arjahu, ini yang paling rajih, paling kuat. Ya, gantian dibaca sini. Siapa? Si Fakhruddin. Maqala syari li baqa'i ittisasiha bil asma'i nahwu laitama zaidan qa'imun binasbi zaidan wal ihmalu ilhaqan bi akhwatiha nahwu laitama zaidun qa'imun bir raf'i zaidun wa qad ruwiya bil wajhaini qawlun nabigati qalat ala laitama hadal hamama lana ila hamamatina aw nisfahu faqad binasbil hamam ala al-i'mali wa raf'uhu ala al-ihmali wa ma ala al-i'mali zaidatun mulghatun wa ala al-ima wa ma alal i'mali zaidatan mulghatan. Alal a'mali zaidatan mulghatan wa alal ihmali kafatan. Baik. Kenapa lebih rajih i'mal laitama kemasukan ma li baqa'i ikhtisasiha bil asma'i? Karena si, dia tetap kekhususan darinya masuk ke isim. Kan kalau ya, di antara kekhususan dari inna wa akhwatuha, dia khusus masuk ke ismiyah, jumlah ismiyah, masuk ke mubtada khobar. Dia enggak bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Ketika sudah masuk ma, selesai berarti kekhususannya, karena bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Qul innama yuha ilayya. Ya enggak? Nah, tapi kalau mas laitama, laitama, laita, walaupun dimasuki oleh ma, itu enggak bisa masuk ke fi'il. Ya? Makanya dikatakan li baqa'i ikhtisasiha bil asma. Karena dia tetap berada dalam kekhususannya dengan isim. Laitama zaidun qa'imun. Ya? Taib. Dia tetap masuk ke isim. Berarti dia bisa beramal. Apa atau tetap beramal. Taib. Barakallahu fikum. Laitama zaidun qa'imun. Laitama zaidan, ini yang paling rajih. Binas bi zaidan wal ihmal ilhaqan bi akhwatiha. Nah, kalau di ihmal boleh enggak? Boleh. Ya, boleh aja. Namun yang paling rajih ihmal. Kenapa kok dia ihmal padahal dia tetap baqin ala aslihi? Ya, dia tetap pada asalnya, yaitu apa? Ikhtisasu habil asma. Khusus masuk ke isim. Kenapa? Ya karena ilhaqan bi akhwatiha. Udah karena dia ngikut aja, disertakan aja kepada akhwatnya yang lain. Akhwat-akhwatnya ketika masuk ma, boleh ihmal, boleh ihmal. Ya, apa? Wajib ihmal. Nah, kalau dia masuk ma, ya udah diikut aja. Laitama zaidun, tapi hanya hukumnya boleh. Enggak wajib. Enggak wajib. Nahu laitama zaidun qa'imun bi raf'i zaidun. Wa qad ruya bil wajhain. Ini diriwayatkan dengan dua sisi irab. Qalu nabighah qalat al qalat ala laitama hadzal hamama lana illa hamamatina aw nisfahu faqadi. Ya, ia mengatakan, bukankah laitama hadzal hamama? Lihat, hada itu ya isim laita mabni ala sukun fi mahalli nasbin sebagai isim laitama. Kok tahu dari mana fi mahalli nasbin? Lihat badalnya, lihat badalnya alhamama. Musyar ilaihnya itulah badal, ya musyar ilaihnya adalah badal. Lananya itu jar majrur. Ya. Ha'ila hamamatina. Ya, bukankah hamama ini maknanya merpati ya. Bukan toilet, kalau toilet hamam. Ya. Tapi ia mengatakan, bukankah laita, laita itu tamani ya. Tamani kan laita kan? Nah, seandainya merpati ini milik kita. Ila hamamatina aw nisfahu faqadi. Dengan dinasabkan hammam alal i'mal. I'mal. Wa raf'ihi boleh juga. Hada al hamamu. Berarti ihmal. Wa ma alal i'mal, kalau ma yang masuk ke i'mal zaidatun. Berarti hanya zaidah, mul zaidatan, mulghatan, mulghah. Ya, tidak difungsikan. Manya, karena dia tetap beramal, ya kak, tetap beramal. Wa alal ihmal, tapi kalau kita katakan dia ihmal, berarti manya kafatan, ya kafatan. Lanjut Pak Khairuddin. Wa qayyadal musannifu mahad. Atau bagusnya wa ma alal ihmal, ma kalau dia beramal, zaidatun khobar ya bagusnya ya. Khobar dari ma. Ya, khobar dari ma. Itu bagusnya begitu. Jangan diirob sebagai hal. Boleh aja sih diirob sebagai hal, cuman lebih bagus di khobar, mubtada. Terus lanjut. Wa qayyadal musannifu ma hadhihi bi zaidati lihtirazi. min ma al-mausulati al-ismiyati wal-masdariyati al-harfiyati fa innaha la tubtilu amala hadhihi al-ahrufi. Baik. Musannif di sini qayyad al-musannif. Musannif al-Khattabi ini mempersyaratkan pada ma ini dengan zaidah karena untuk mengecualikan dengan ma mausulah ismiyah atau masdariyah harfiyah. Karena kalau inna ya, inna masuk ke ma masdariyah harfiyah atau inna masuk ke ma mausulah ismiyah, dia enggak membatalkan amal ini. Ya, dia enggak membatalkan. Nah, misalkan saya katakan begini. Innal ladzi daraba Zaidan ya, amrun. Innal ladzi daraba Zaidan amrun. Ya, apa i'rabnya amrun di sini? Hah? Bibit. Apa i'rabnya? Misalkan saya katakan ini. Innal ladzi daraba Zaidan amrun. Hah? Bingung dia. Apa ya kawah? Hah? Khobar. Khobar dari? Inna. Mana isim inna? Loh kok Zaidun? Mausul. Nah, ini kan saya gambarin dulu pakai mausul. Nanti isla'ladi bisa digantikan oleh ma mausulah. Ma mausulah. Nah nanti kalau ma yang maknanya aladi masuk ke inna, berarti tetap beramal. Makanya dipersyaratkan oleh musannif yang jadi ma kafah ini, ma-nya itu adalah apa? Ma zaidah. Nah, kalau ma mausulah, dia tetap beramal. Justru ma mausulah itu nanti jadi isimnya. Paham gak sini? Nah, ma mausulah jadi isimnya. Atau ma masdariyah harfiyah. Makanya kata beliau, fa innaha la tubtilu amala hadhil ahruf. Enggak membatalkan ya amal dari huruf-huruf ini. Ya. Baik, terus lanjut. Misalul ula qauluka inna ma 'indaka hasanun. Baik. Nah, ciri khasnya itu inna masuk ke ma. Ma-nya itu ma-nya ma mausulah atau ma masdariyah harfiyah, artinya yang tetap beramal. Ialah dia tidak bersambung dengan inna dalam khotnya. Berarti dipisah. Inna ma. Berarti ma-nya itu bukan ma zaidah. Kafah takufu amal inna. Paham enggak? Lihat itu contoh. Ya. Inna ma indaka hasanun. Terus? Ay innal ladhi indaka hasanun. Nah, karena dia mausulah maknanya alladhi. Ya, terus? Wa qawluhu ta'ala inna ma tu'aduna la'at. Baik. Innal ladzi tu'aduna la'atin. Nah, sesungguhnya apa yang dijanjikan untuk kalian, dia benar-benar akan datang. Ya, la'atin. Nah, terus lanjut. Wa mithalus saniyati. Mithalus saniyah berarti apa? Ma-nya ma? Ma itu takuf zaidah. Ma? Ma masdariyah harfiyah. Terus? Qauluka inna ma fa'alta hasanun. Nah. Ai inna fi'laka hasanun. Baik, dia menta'wil ke masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Inna ma fa'alta hasanun. Inna fi'laka hasan. Nah, ciri khasnya gitu. Kalau ma kafah dia bersambung. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita bukan lagi membaca. Kalau lagi baca ketahuan. Wa ini ma-nya ma zaidah nih, karena bersambung dengan inna. Nah, kalau kita yang mau menulis atau kita yang mau ngucap. Terutama kalau tulis. Kita mau nulis. Nah, kalau kita mau nulis, kita inginkan inanya tetap beramal. Masuk ma. Berarti ma-nya itu yang kita inginkan adalah ma. Ya, mausulah atau ma. Mas dari harfiah, ya harus dipisah. Ada infisal. Terus lanjut. Wayajuzu fi ma fi hadzal mithali aidan an takuna mausulatan. Wa taqdiru innal ladzi fa'altahu hasanun. Baik. Nah, boleh juga inna ma fa'alta, boleh itu mana alladzi. Terus. Wa mithaluhu fi ihtimalil amrayni qauluhu ta'ala innama sana'u kaidu sahirin. ala qira'ati raf'i kaidu. Ay inna sun'ahum kaidu sahirin. أو إن الذي صنعوه كيد ساحر. طيب. Ah. Contohnya yang ada kemungkinan dua hal ialah firman Allah Ta'ala, bisa nasab, bisa rofa, isim setelah inna. Firman Allah Ta'ala, innama sona'u kaidu sahir, sesungguhnya yang mereka buat adalah tipu daya tukang sihir. Ala kiro atirok i kaidu. Eh, Faza mana? Ada ya? Oh iya. Udah cukur rambut tante? Coba lihat rambutnya. Masya Allah. Kayak iklan minyak rambut Brisk. Udah gak ada ya minyak rambut Brisk. Nah, zaman sekarang obat ganteng tuh zaman Pak Priyadi. Mana lagi tadi? Ya, innama sona'u kaidu sahir ala kiraati raf'i kaidu. Ya, kaidu. Ya, lihat diropakkan. Nah, kenapa enggak? Ya, innama sona'u kaidu sahir. Berarti kaidu di sini khobar dari inna. Khobar dari inna. Ya, berarti ma-nya ma apa itu? Bersambung. Ai inna sun'akum. Berarti ma masdariyah harfiyah. Nah, ini bersambung tuh dia ma inna tuh. Keder juga kita tuh kan. Nah, ini ma-nya ma maka apa atau ma masdariyah. Ah. Lihat, setelahnya ternyata kaidu. Berarti khobar inna, berarti dia beramal. Ya, berarti ma-nya ma mausulah, berarti innal ladzi sana'u mentawil. Sana'a yasna'u sun'an. Berarti inna sun'akum kaidu sahir. Ai innal ladzi sana'uhu kaidu sahirin. Ah, terus tanbih. Tanbihun tuktabu ma al-mausulatu al-masdariyatu mafsulatan an hadhihi al-ahrufi bi khilafi ma az-zaidati. Baik. Nah, tanbih. Ma mausulah masdariyah itu ditulisnya itu mafsulah. Terpisah dari huruf ini. Berbeda dengan ma zaidah. Kalau di mushaf kita qiraah kita di Toha ayat 69 mana mushaf coba lihat. Jadi Toha ini ma-nya nyambung enggak? Ini kan ala qiraah. Coba lihat dia. Waduh, antum bukan mushaf Madinah ya? Coba kamu. Masya Allah dia panduan hafalan. Beuh, udah surah Al-Ankabut. Coba lihat di surah apa itu? Toha. Ayat berapa itu? 69. Nyambung ya. Ah, ini yang keder nih. Kaedahnya padahal kata beliau tuktabu mama. Oh, berarti ini ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Innama sona'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Baik. Ya, mungkin ini pengecualian ya. Ini pengecualian. Karena kaidahnya jelas tuktabul ma mausulatu wal masdari itu mafsulatan an ala an hadhil ahruf. Nah, terlanjut wa tukhaffafu inna al maqsuratu fayakturu ihmaluha. Ya, inna itu ditakhfif. Takhfif itu maksudnya apa sih? Kan kalau inna ditasydid. Nah. Inna itu kan tasydid. Lawan dari tasydid berarti takhfif. Nah. Berarti baca gimana? Inna gitu. Bukan ketika tasydidnya enggak ada, fathah di nun juga enggak ada. Jadi in. Ya, jadi apa? In. Ya. Baik, masuk ke an juga, an gitu. Fayak suru ihmaluha. Nah, kebanyakannya di ihmal, tidak beramal. Nahu in kullu nafsin. Ya. Apa ini ayatnya? lamma 'alaiha hafidun. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidun. Ya. Innya itu in mukhaffafah minas sakilah, in mukhaffafah. Artinya in yang ditakhfif setelah sebelumnya dia ditasydid. Inna. Ya, muhmalatun berarti dia muhmalah, enggak beramal. Nah, makanya dibacanya kullu bukan kulla, ya. Kullu mubtada nafsin mudafun ilaih dan seterusnya. Inna kulla, ya. Wa yaqilu i'maluha. Namun sedikit tapi tetap beramal. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum. Ya. Innanya mukhaffafah minat sakilah, tapi dia amilatun beramal. Berarti kulan ismuha. Ya. Wa fi qira'ati man khaffafa inna wa lamma fil ayataini wa talzamu allamu fi khabariha idza uhmilat. Ya. Taib. Dan pada qira'ah yang mentakhfif inna in dan lamma di dua ayat tadi itu mengharuskan lam pada khobarnya jika dia diihmal. Ya, makanya kul in kul in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidun. Makanya lamnya itu lam fariqah. Ya, ma silah wa taukid. Ya. Dan seterusnya. Ayo kita baca syarahnya sini. Hilmi baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarif rahimallahu taala qawlu wa tukhaffafu innal maksur innal maksurata innal maksuratu innal maksuratu ila akhir i'lam annahu yajuzu fil ahrufi makhtumati bin nuni wahiya inna wa anna wa ka'anna walakinna antasta'mala antusta'mala antusta'mala mukhaffafatan wa takhfifuha yakunu bihadfin nuni ath-thaniyati fa amma innal maksuratu alhamzatu fa innaha idha khuffifat zala ikhtisasuha fa'il dari zala zala ikhtisasuha fatadkhulu hina idhin 'alal jumlataini al-ismiyati wal-fi'liyati. Baik. Wa tukhaffafu in al-maqsura ila akhir. I'lam, ketahuilah kata beliau boleh pada huruf-huruf yang diakhiri dengan nun. Ya, inna, anna, ka'anna, lakinna. Itu antusta'mala mukhaffafatan. Itu dia difungsikan digunakan mukhaffafah tanpa tasdid. Takhfifnya itu dengan dihadap nun yang kedua. Kan inna jadi in. Ya. Inna jadi in. Nah, adapun inna al-maqsurah yang hamzah. Hamzahnya dikasrahkan. Dia. Ya. Lanjut. Inna al-maqsura al-hamzah, inna yang hamzahnya dikasrahkan. Apabila ditakhfif hilang kekhususannya. masuk kepada ismiyah. Maka dia bisa masuk kepada jumlah, dua jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau in, begitu aja. Nah, lanjut Hilmi. Fa'inkanat al-jumlatu ismiyatu ismiyatan kathurah ihmaluha bisababi zawal ikhtisasi. Taib. Nah, kalau dia jumlahnya masuk in, ya, in mukhaffafah minasakirah itu masuk ke jumlah ismiyah, kebanyakan ihmal. Berarti isim setelahnya mubtada. Enggak beramal. Kenapa? Disebabkan hilangnya kekhususan dia. Ya, kan dia bisa masuk ke fi'liyah, ya enggak? Nah, berarti hilang kekhususannya. Terus fayasiru ma ba'daha mubtada'an wa khobaron. Ah, berarti isim yang setelahnya jadi mubtada khobar. Terus nahwu in zaidun laqaimun. Wa qawluhu ta'ala in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Fi qira'ati man khuffifa. Man khaffafa. Qira'ah ulama yang mentakhfif. Bukan ulama yang ditakhfif. Ulama yang mentakhfif. Kalau man khuffifa, ulama yang ditakhfif. Man khaffafa inna wa mimu maf'ul dari khaffafa inna wa mima lamma wahum nafi'un wa ibnu katsirin wa abu amrin wal kisai wa khalafun khalaf ibnu hisyam ibnu salaf ulama min al qurra wa yaqubun wa yaqubu ghairu munsharif yaqubu ah perhatikan. Ya, kalau tadi dia masuk ke jumlah ismiyah, kebanyakan enggak beramal karena hilang, disebabkan hilang kekhususannya. Jadilah yang setelahnya mubtada khobar. Inna zaidun laqaimun. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini pada qiraah yang mentakhfif in, inna dan mim. Ya, lama. Ya, jadi dibaca in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, mereka adalah Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Abu Amr Kisai, Khalaf Ibnu Hisyam dan Ya'qub. Ya, adapun Imam Asim membacanya dengan apa? In kullu nafsin lamma. Gitu ya. Lamma 'alaiha hafid. Nah. Terus wajaza i'maluha 'ala qillati Ala qillatin istishaban lil asli. Taib, dan boleh ihmal. Ya, afan. Ihmal. Beramal berarti. Ala qillatin karena jarang istishaban diikuti. Mengikuti hukum asalnya. Nahu in zaidan qaimun. Ah, ini qillah, ala qillah. Wa inna kullan lamma layuwafiyannahum rabbuka a'malahum. Nah, pada qiraah yang mentakhfif inna dan mim lamma aidan, mereka juga adalah Imam Nafi' dan Ibnu Katsir. Nah, gantian Nabil baca Nabil. Wa in kanat. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarih rahimahullah wa in kanat fi'liyatan wajaba ihmaluha. Nah, sekarang in masuk ke jumlah fi'liyah, ya wajib ihmal. Selesai itu. Ya, lanjut. Wal aktsaru fil fi'li alladhi yaliha ay yakuna nasikhan madiyan nahwu wa in kanat lakabiratan wa in kadu la yaftinunaka wa in wajadna aktsaruhum lafasiqin. Baik. Nah, kalau dia masuk ke fi'li ya wajib ihmal. Nah, kebanyakan itu pada fi'il yang setelahnya menjadi nasikh yang madi. Wa in kanat fi'il nasikh dari mubtada khabar yang madi, ya, yaitu kana. Wa in kanat lakabiratan. Wasta'inu bisabri wasalah. Oh bukan ya, ayat ini bukan yang itu. Wa in kanat la kabiratan, ayat yang mana ya? Al fajak illa alal khasiin. Benar. Wasta'inu bisabri wa shalah. Al-Baqarah. Hah? Wa innaha la kabiratan. Bukan itu. Bukan. Oh itu wa innaha la kabiratan illa alal khasiin. Ini. Ini Al-Baqarah ayat 140 sebelumnya. Sebelumnya apa ayatnya? Panjang. Illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat takabiratan illa 'ala alladhi wa in kanat lakabiratan taib wa in kadu layaftinunak. Masuk ke fi'il nasikh. Kan kanat, kadu, kana, kada, itu fi'il nasikh. Mubtada khabar ya, madi. Nah, kalau di ihmal, in, kebanyakan, yang mengiringi setelahnya adalah nawasikh mubtada khabar berupa, ya, kana, dan kadu, kada yang madi. Tayyib. Wa in wajadana, wajada, temannya dhanna. Ya. Aktsarahum la fasiqun. Terus lanjut. Wa qawluhu wa talzamul lamu fi khabariha idza uhmilat ay walam yadhhar qasdul isbati li annaha lamma uhmilat sarat suratuha suratan in surata inna surata in innafiyati surata in annafiyati. Nah, terus perhatikan, dan harus ada lam pada khobarnya apabila diihmal si in ini, yaitu walam yadhhar qasdul isbat, dan tidak nampak maksud dari isbat, karena tatkala dia diihmal jadilah bentuknya, dia innya itu bentuk innafiyah. Ya. Ketika dia di ihmal, bentuk innya itu innafiyah. Perhatikan di sini. Mana spidol? Perhatikan. Spid apa? Pop. Menghapus. Ini saya hapus ya. Ini perhatikan. Kan in, ingat gak in yang musyabbaha bilaisa? Kan ada apa namanya? In, apalagi tuh? In, apa namanya? Ma, mahada basyara. Ya. In zaidun ko iman. Nah, berarti in itu nafi ya? In. Zaidun ko imun. Kalau gak dikasih lam, lamul ibtida' pada khobar, nanti disangka orang ini innya innafiyah. Paham gak sini? Innya innafiyah. Nanti disangka orang ini apa? Innafiyah. Berarti maknanya kan yang kita inginkan inna zaidan qaimun. Namun diihmal menjadi in zaidun qaimun. Berarti maknanya adalah al-isbat. Ya. Nah, al-isbat maknanya. Al-isbat. Tapi kalau in zaidun qaimun, maknanya jadi manfi. Karena khawatir orang akan memahaminya ini adalah in nafiyah. Nah, berarti biar orang tahu maknanya adalah isbat, maknanya adalah bukan manfi, dikasih khobarnya itu yang kekhususan pada masalah inna, khobarnya dikasih lam. Wajib. In Zaidun laqaimun. Ah, teranglah. Oh, ini maknanya bukan manfi, tapi isbat. Ya. Makanya kata beliau di sini, karena lihat di situ, li annaha lama uhmilat, karena tatkala dia diihmalkan, sorot suratuha, maka jadilah bentuknya in surata in annafiyati. Maka bentuknya si in semenjadi bentuk in nafiyah. Ya, terus lanjut. Faji'a billami li'alla yaltabisa kullan min kullun kullun min ma'na an min ma'na an-nafyu an-nafyi an-nafyi wal itsbati bil akhari. Baik. Faji'a billam, maka didatangkanlah lam. Lamul ibtida' atau sebut lam muzahlaqah. Li'alla yaltabisa, supaya tidak samar. Tidak ada kesamaran kullun min ma'na nafi wal isbat bil akhar, dari masing-masing makna nafi isbat dengan satu sama lain. Walihada summiyat hadhihi lamu fariqatan, oleh karena itu dinamakan juga lamnya ini lam fariqah, lam yang memisah. Ya. Taib. Kenapa? Li annaha farraqat bainan nafi wal isbat. Karena dia membedakan antara nafi dan isbat. Nahu in zaidun laqaimun bitakhfifi in wa raf'i zaidun. Ya, perhatikan. Falaula hadhihi lamu, seandainya bukan karena ada lam di khobar, latuhima, ya, latuhima anna in nafiyatun. Maka pasti akan dipahami, akan diasumsikan innya itu adalah nafiyah. Ya, berarti maknanya apa? Wa annal ma'na ma zaidun qaimun. Karena in nafiyah ini termasuk temannya si ma yang musyabbaha bi laisa. Ya. Falam maji'a bilam, tatkala didatangkan lam, irtafa'a hadihi at-tawahumu. Asumsi anggapan ini pun akan irtafa'a, akan terangkat, akan hilang. Amma idza u'milat au uhmilat, ya. Adapun jika dia diikmalkan atau diihmalkan, wa dhaharal makna, dan maknanya nampak jelas, liwujudi qarinatin, karena adanya qarinah indikasi rafi'atin lil ihtimalin nafi, qarinah yang rafi'ah yang mengangkat menghilangkan lil ihtimalin nafi, adanya kemungkinan nafi, adanya kemungkinan nanti disangkanya itu innya adalah nafiyah, berarti lam talzam allamu, enggak mesti pakai lam pada khabarnya lam fariqah. Buat apa lagi lam fariqah, emang udah terbedakan kok, kan ada qarinah. Nah, fal awal nahu, contoh in zaidan qaimun. Ya jelas di sini enggak perlu pakai la qaimun. Ya, bitakhfifi in wa nasbil in zaidan. Walaupun innya ditakhfif tapi zaidannya dinasabkan, dia ketahuan di isim in yang beramal. Ya, li annaha la taltabisu fi hadhihi alhalati. Karena enggak tersamarkan lagi pada keadaan seperti ini dengan in annafiyah. Wasani yang kedua, karena ada qarinah. Ya, ada qarinah yang menghilangkan adanya kemungkinan nafyun ialah in zaidun, perhatikan dia ihmal enggak beramal, in zaidun lan yakuma. Nah, ini berarti mana qarinahnya? Lan yakuma. Enggak mungkin in di sini in nafiyah, in zaidun lan yakuma, tidaklah zaid, tidak akan, nah, dua nafyun begitu. Ya, biar perhatikan sini. Faya ba'udu fi hadzal misali, maka jauh dalam contoh seperti ini ayyurada bi in annafiyati, ya, didatangkan in nafiyah liwujudihi fil khabar, dengan masuknya dia pada khabar, enggak mungkin. Baik. Sudah? Bisa dipahami sini? Ngerti? Lanjut. Qala wa idza khuffifat anna, ya, apabila an nanti ditakhfif, annanya ditakhfif jadi an al-maftuhah anna, baqiya i'maluha, dia tetap beramal. Walakin yajibu ayyakuna ismuha domiru sya'an, namun isimnya wajib domir sya'an, takdirnya annahu, ya, annahu, ya, wa ayyakuna mahdufan. Nah, domir sya'an itu mesti dihadaf. Yajibu ayyakuna khobaruha jumlatan, dan khobarnya wajib jumlah, ya, enggak boleh mufrad. Jumlah di sini lawan dari mufrad. Nahu alima'an sayakunu minkum mardo, lihat sayakunu minkum mardo khobar, takdirnya apa? Alima'annahu, ya, an sayakunu minkum mardo. Baik. Qala asy-syarih wa qawluhu wa idza khuffifat an anna al-maftuhata ila akhir ay anna al-maftuhata yaitu anna al-maftuhah al-hamzatu yang hamzah ini dipatahkan idza khuffifat apabila dia ditakhfif baqiya i'maluha tetap beramal tarfaul tansibul ism wa tarfaul khabar gitu wujuban wajib libaqa ikhtisasiha karena dia tetap berada dalam kekhususannya bil jumlatil ismiyati masuk ke jumlah ismiyah lakin yajibu fi ismiha salah satu umurin namun pada isimnya wajib ya tiga hal ya taib al awal ayakuna damiran la zahiran isimnya itu wajib domir enggak boleh isim zahir asani ayakuna bi makna sya'ni isimnya tersebut domir domirnya mesti makna sya'an sya'an itu apa sih urusannya perkaranya kondisinya gitu domir di awal kalimat ya tidak menunjuk pada lafaz tertentu dan kesamarannya itu diperjelas oleh kalimat setelahnya itu maksud domir sya'an alima'an sayakunu annahu dia mengetahui bahwasannya urusannya perkaranya saya kunu minkum mardo begitu dia domir di awal kalimat tidak menunjuk pada lafaz tertentu dan kesamarannya itu diperjelas oleh kalimat setelahnya wasalis domirnya ini domir sya'ni ayakuna mahdhufan wajib dihadar takdirnya annahu wajibu fi khabariha nah wajib pada khabarnya an yang mahfufah yang wajib beramal ya wajib pada khabarnya ayakuna jumlatan ismiyatan au fi'liyatan wajib dalam bentuk jumlah jumlah fi'liyah atau jumlah fi'liyah la mufradan enggak boleh mufrad enggak boleh alima'an zaidun zaidun enggak bisa ya alima'an alimun enggak bisa mesti jumlah litakuna mufassiratan ya supaya dia menjadi penjelas pentafsir lidomir sya'ni bagi domir sya'an karena domir sya'an itu nanti kesamarannya akan diperjelas oleh kalimat setelahnya domir sya'an annahu ya bahwasanya urusannya perkaranya kondisinya gitulah fal ismiyah itu contoh yang khabarnya jumlah ismiyah alimtu an zaidun qaimun nah, berarti takdirnya annahu zaidun qaimun nah ini berarti khabarnya jumlah ismiyah nah wal fi'liyah khabarnya jumlah fi'liyah alima an sayakunu minkum marda perhatikan tuh dia mengetahui bahwasanya ya ada yang diantara kalian yang sakit nah, orang-orang yang sakit an fil misala ini an pada dua contoh ini mukhaffafatun minas sakilati dia ditakhfif dari sakilah aslinya anna jadi an wasmuha isimnya apa domir sya'an nanti takdirnya perkaranya urusannya kondisinya gitu mahdhufatun yang mahdhufun yang mahdhuf wa takdiruhu takdirnya apa annahu lihat di footnote bitasydidin nun dengan ditasydid nun rujuan lil asli kembali kepada hukum asal kama sarraha bihi ba'dun sebagaimana ini diterangkan oleh sebagian para nuhat khilafan liman tawaqqafa fi qira'atihi musaddadan ya musaddan wa mukhaffafan ya musaddadan ini berbeda wah dan bagi yang tawakuf pada qira'ahnya musad ditasydid atau ditakfir bentar ini tanggung ya tuh dengerin azan dulu asyhadu an la ilaha La haula wa la quwwata illa billah. La haula. Lanjut mana lagi tadi? Wa kullu min Zaidun qa'imun wa sayakunu minkum mardha jumlatun. Semua jumlah, bukan mufrad. Fi mali raf'in. Kita katakan fi mali raf'in sebagai khabaru anna. Wa taqdir anna alimtu. Ya, annahu Zaidun qa'imun. Nah, yang kedua alima annahu sayakunu minkum mardha. Subhanakallahumma bihamdika.